mendampingi aku hari demi hari, perlahan berganti, namun kau tak letih selalu menemani. Tetap di sini, jangan pernah pergi, ku mohon jangan pernah pergi. Sayang aku tak bisa jika kau tak ada, aku bisa mati jika ditinggal pergi. Sayang aku tak bisa jika kau tak ada, tetaplah di sini buat aku bahagia. Hari demi hari perlahan berganti, namun kau tak letih selalu menemani. Tetap di sini, jangan pernah pergi, ku mohon jangan pernah pergi. Aku bahagia.